Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini satu demi satu request sudah dipenuhin untuk rekan-rekanku semuanya dari Andesta, anak desa Tambaan dari Tambaan Bumirejo Margorejo Pati. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, dan juga untuk seluruh warga masyarakat Pati, terima kasih atas kepercayaannya. Bisa singgah dari kecamatan-kecamatan seluruh Kabupaten Pati. Matur sembahun. Dan satu persembahan ini ada request dari Bapak Kades, minta lagunya ada Perjuangan dan Doa, dikasih bersama all artisnya. Adela. Andesta! Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Akhir rasanya empedu, gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Thank you. sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa, perjuangan harus pula disertai doa. Pasti ada, ada bila semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Anak desa tambahan Bumi Rejo, Maru Rejo, Maru Rejo, terima kasih. Berenang ketepian. Terima kasih. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Acela, Acela, Acela.